بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب ما جاء في الذبح لغير الله باب apa yang datang tentang menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintah. Dan aku adalah yang pertama kali tunduk berserah diri. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan. Munasabatul babi li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid. Anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i syirkil mudad lit-tauhid. Bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan suatu macam dari macam-macam kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Ma ja'a fi dhabhi li ghairillahi, apa yang datang tentang menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah. Ay min al-wa'idi wa fi bayani hukmihi, yaitu berupa ancaman dan penjelasan hukumnya. Nusuki dhabhi, nusuki yaitu sembelihanku. Mahyaya ma'atihi fi hayati, apa yang aku datangi di dalam kehidupanku. Mamati ma'amutu alaihi minal imani wal amali salihi, apa yang aku meninggal di atasnya berupa keimanan dan amal yang saleh. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah, ay amarani rabbi bil ikhlasi fil ibadati, yaitu Rabbku memerintahkanku untuk ikhlas di dalam ibadah. Awwalul muslimina ay awwalu man yamtathilu min hadhil ummati, yaitu akulah yang pertama kali melaksanakan perintah tersebut dari kalangan umat ini. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat ini. Ya'murullahu nabiyyahu an yaqula lil musyrikina الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk berkata kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah, inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi وَمَا أَحْيَا وَمَا أَمُوتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Sesungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah Azza wa Jalla salatku, sembelihanku, dan segala sesuatu yang aku hidup dan aku mati di atasnya, berupa keimanan dan amalan yang saleh. Asrifu kulla dhalika lahu wahdahu. La usyriku bihi ahadan. Aku memalingkan semua itu hanya bagi Allah semata. Aku tidak menyekutukannya dengan siapapun. Aksa ma antum alaihi minasyirki bihi. Berkebalikan dengan apa yang kalian berada di atasnya berupa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Munasabatul ayati lil babi. Kesesuaian ayat ini dengan bab annaha tadullu ala anna dhabha li ghairillahi syirkun. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah merupakan kesyirikan. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, anna dhabha li ghairillahi syirkun akbaru. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Li'annahu qaranahu bis-salati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengiringkannya dengan salat. Fa kama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka fakadhalika man dhabaha li ghairihi faqad asyraka. Maka sebagaimana bahwasanya orang yang melaksanakan salat untuk selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik, maka demikian pula barang siapa yang fakadhalika, maka barang siapa, demikian pula barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Atsaniyatu yang kedua, anna salata wadh-dhabha min a'zamil ibadati. Bahwasanya salat dan menyembelih hewan sembelihan termasuk ibadah yang paling agung. Dari mana kita mengetahuinya? Dari dikhususkannya penyebutan salat dan adh-dhabhu di dalam ayat ini. Asalisatu yang ketiga, wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadati. Wajibnya ikhlas, memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata, di dalam seluruh ibadah. Arabi'atu, faedah yang keempat, annal ibadati tauqifiyatun. Bahwasanya ibadah-ibadah tauqifiyah, ay mutawak. Qafatun ala amri syari'i, yaitu bergantung pada perintah asy-syari', pembuat syariat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وقوله فصلي لربك وانحر, dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan. قال الشارح رحمه حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فصلي لربك أي لا لغيره, maka salatlah untuk Rabbmu yaitu tidak untuk yang selainnya. وانحر أي ذبح, وانحر أي إذبح, sembelihlah hewan sembelihan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, ya'murullahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallama an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin alladhina ya'buduna ghairallahi wa yanharuna lil awthani. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla, baik di dalam salat beliau maupun sembelihan beliau, menyelisihi orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla dan menyembelih hewan sembelihan untuk berhala-berhala. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, an-nadhabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillahi. Bahwasanya menyembelih hewan sembelihan merupakan ibadah, wajib untuk memurnikannya hanya bagi Allah semata. Wa sarfuha li ghairihi syirkun akbaru. Dan memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla merupakan syirik besar. Perhatikan ucapan syarih hafidhahullah, an-nadhabha ibadatun, bahwasanya menyembelih hewan sembelihan merupakan ibadah. Dari sisi mana kita mengambilnya? Dari ayat yang disebutkan muallif rahimahullah, dari sisi bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkannya. Tambahkan pula, Allah Azza wa Jalla memerintahkannya untuk dipersembahkan hanya kepadanya semata. Dan sesuatu yang Allah perintahkan, ini berarti Allah Azza wa Jalla mencintai dan meridainya. Dan sesuatu yang Allah cintai dan ridai berarti merupakan ibadah. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, an-nadhabha li ghairillahi syirkun akbaru, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Li'annahu ibadatun, karena sesungguhnya itu merupakan ibadah. وَصَرْفُ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah merupakan syirik besar. الثَّانِيَةُ yang kedua, أَنَّ الصَّلَاةَ وَالذَّبْحَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ, bahwasanya salat dan menyembelih hewan sembelihan termasuk ibadah yang paling besar, yang paling agung. Ibadah yang paling agung. Atsalitsatu yang ketiga, annas-salata wadh-dhabha lillahi min a'zami madhahiri syukrin ni'ami. Faedah yang ketiga, bahwasanya salat dan menyembelih hewan sembelihan untuk Allah Azza wa Jalla termasuk bentuk mensyukuri kenikmatan yang paling agung. Fa innahu ata bil fa'i ad-dallati 'ala as-sababi. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mendatangkan huruf fa yang menunjukkan sebab. Li anna fi'la dhalika sababun lil qiyami bisyukri ma'a'tahu Allah minal kautsari. Karena sesungguhnya melakukan hal tersebut, salat dan menyembelih hewan sembelihan, merupakan sebab penunaian syukur terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam berupa Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Azza wa Jalla, telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan untuk Rabbmu sebagai bentuk syukur kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا